السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإيمان، Bapak-bapak, ibu-ibu, majelis taklim yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi ini Allah mempertemukan kita kembali di dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan ilmu yang kita akan pelajari semoga Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat, dan semoga dengan ilmu ini Allah menunjukkan kita, menuntun kita kepada jalan yang Allah ridhoi. Dengan ilmu ini mari kita perbaiki diri kita. Dengan ilmu ini mari kita perbaiki akidah kita. Kita perbaiki kaifiat ibadah kita, sehingga ilmu betul-betul mendatangkan manfaat. Ketika ilmu itu difungsikan sebagaimana mestinya. Semoga pertemuan ini menjadi pertemuan yang dirahmati oleh Allah Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Menindaklanjuti pembahasan kitab Ahbabullah, 40 karakter yang dicintai Allah. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas karakter yang dicintai Allah, yaitu as-sabr. Sifat sabar. Dan pembahasan tentang sifat sabar sudah tuntas. Masuk pada karakter berikutnya, yaitu al-muttaqun, orang-orang yang bertakwa. Ya. Jadi kalau kita ingin menjadi orang yang dicintai Allah, maka kita harus berusaha untuk memiliki sifat takwa. Memiliki sifat itu, ya, bukan memiliki perasaan takwa, bukan, beda. Rumangsa dadi wong iman, rumangsa dadi wong takwa, iku dudu mesti memiliki sifat takwa. Jelas nih? Karena rumongso itu baru perasaan. Perasaan saya ini sudah bertakwa. Perasaan saya sudah beriman. Itu perasaan. Rasa. Sedangkan kita tahu yang namanya rasa itu bisa ada tanpa ada zat asli. Rasa itu bisa ada tanpa ada zat asli. Saya dipahami. Napa contohnya? Ya itu mana? Napa? Contoh. Kita sering memandang Indomie rasa bakso sapi. Tulisannya kan begitu. Dan rasanya memang rasa bakso. Tapi ada baksonya? Gak ada yang ada? Rasa Indomie rasa kare ayam. Ada kare ayamnya? Yang ada? Rasa. Minuman segar rasa sirsak. Rasanya sirsak, ada sirsaknya? Enggak ada. Rasa itu bisa ada walaupun tidak ada zat aslinya. Karena rasa itu bisa dibuat. Sambung jelas nih. Nah, iman itu enggak cukup dengan rasa. Kita khawatir kita ini rasanya kalau sudah beriman bisa jadi nggak ada imannya, gitu. Tapi rasanya, ya. Maka untuk mengetahui kita itu sudah punya takwa atau belum, itu kita perlu mengkaji tentang definisi. Apa yang dimaksud dengan takwa? Ya. Sebelum kita masuk ke arah sana, yaitu pembahasan tentang definisi takwa, sifat-sifat takwa, konsekuensi takwa, sebelum kita masuk pembahasan-pembahasan inti, kita masuk dari dalil dulu. Mana dalilnya kalau orang bertakwa itu dicintai oleh Allah? Pertama kita bisa buka surah Al-Imran ayat 76. Surah Al-Imran ayat 76. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bala man awfa bi'ahdihi wattaqa fa inna Allaha yuhibbul muttaqin. Sebenarnya barang siapa menepati janji dan bertakwa, maka sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Barang siapa yang menepati janji. Barang siapa yang menepati janji dan bertakwa, maka sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Maka di sini ada dua karakter yang Allah janjikan untuk mendapatkan cinta dari Allah. Yang pertama, karakter tentang kejujuran, ketepatan. ya, menepati janji apabila dia berjanji. Itu sifatnya orang mutaqin. Salah satu sifat orang bermakna digandengkan oleh Allah Ta'ala tanpa. Setelah dia menepati janji, kemudian dia bertakwa kepada Allah. Karena menepati janji itu bagian dari sifatul mukminin. Itu merupakan sifatul muttaqin, sifat orang-orang yang beriman. Sebagaimana Allah sebutkan di surat 23, ketika Allah menjelaskan sifat-sifat orang yang bertakwa, ya, surat 23 ayat 8, Allah berfirman, وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَأَهْدِيهِمْ رَاعُونَ. Siapa orang-orang yang beriman? Silakan. Dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya. Nah, itu sifat lanjutan dari ayat 1 sampai 8. Sifat orang yang beriman itu adalah orang-orang yang menjaga amanah-amanahnya dan orang-orang yang menepati janji apabila mereka berjanji. Nah, janji itu banyak macamnya. Pertama, janji seorang hamba kepada Allah. Misalnya ini dilalek lagi. Perjanjian antara hamba dengan Allah. Kita punya perjanjian kepada Allah. Jangan dirusak perjanjian itu. Ya, jadi pertanyaan ini, jenengan kali kulo mongso mboten duwe janji nang Gusti Allah. Rumangsa apa mboten? Nah, kita punya janji dengan Allah berarti. Napa janji ini? Lu cari duwe. Sing tawon kok aja. Kita tuh punya janji dengan Allah enggak? Ada. Apa janjinya? Apa perjanjian kita kepada Allah? Persaksian ketauhidan Allah. Itu janji. Kita berjanji untuk mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukan Allah. Itu perjanjian kita. Kapan perjanjian itu kita laksanakan? Saat kita masih di alam arwah. Kita belum lahir itu sudah diminta perjanjian oleh Allah. Ibu kudu ngerti, makan diturunkan ayat Quran, menungsi ucai ngerti yang dijanjinya Gusti Allah. Dan itu janji ditagih oleh Allah pada saat kita kembali kepada Allah, dijogokkan perjanjian itu. Nah, itu perjanjian yang mengalahkan semua janji kita kepada orang lain. Janji tentang mentauhidkan Allah. Mana janji tersebut? Wonten ini surat 7 ayat 172. Surat kita 7 ayat 172. Bahkan gini ujungnya ayat ini supaya manusia tidak lalai. Ternyata begitu. Sambung kepanggil surat 7 ayat berapa? 172. Wa in aqadha rabbuka min bani adama dhuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum Qalu bana syahidana antakulu yawmal qiyamati inna kunna an hada rohidin. Ya. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami bersaksi, kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Nah, maka diingatkan supaya pada saat kita nanti kembali kepada Allah, tidak lupa dengan janji ini. Punya, dan ini perjanjian antara hamba dengan Allah, dan ini perjanjian terbesar dalam hidup kita. Nah, makanya jangan dirusak perjanjian. Di mana kita berjanji kepada Allah, mempersaksikan bahwa Allah adalah satu-satunya yang berhak diibadahi. Satu-satunya yang berhak diibadahi itu Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan dirusak. Bagaimana merusaknya? Merusaknya adalah dengan perbuatan syirik. Jadi perbuatan syirik yang dilakukan oleh manusia itu merusak perjanjian antara manusia dengan Allah. Makanya Allah ancam. Apa ancamannya? Kalau sampai nanti manusia itu melakukan syirik, maka orang-orang mukmin ini akan diserahkan kepada musuhnya. Akan diserahkan oleh Allah kepada musuhnya. Allah tinggalkan, ditinggalkan oleh Allah. Itu salah satu sebab kenapa orang mukmin ditinggalkan atau dikuasai oleh para musuhnya, karena telah merusak perjanjian dengan Allah. Dari mana kita tahu? Nabi yang telah mengatakan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi mengatakan, wa lam yamqudu ahdallahi wa ahda rasuli. Ya, apabila kalian kaum muslimin telah merusak perjanjianmu dengan Allah, merusak perjanjianmu dengan Rasul, illa sallallahu, ya, ala aduwin min ghairikum, maka Allah akan menyerahkan urusan ini kepada musuh-musuh. Jelas di situ. Ya, dengan terang Nabi menjelaskan, kalau kamu sampai nanti merusak perjanjian dengan Allah, merusak perjanjian dengan Rasul, maka kalian akan diserahkan kepada musuh-musuh kalian. Setelah itu, fa'akhudhu, musuh-musuh kalian itu mengambil batu mati aidin sebagai apa yang kalian miliki, dan kalian tidak bisa mencegahnya sedikit pun. Nah, di situ kita sudah dapatkan satu poin penting, apa penyebab umat Islam dikalahkan dan dikuasai oleh musuhnya. Apa sebabnya? Telah melakukan pengrusakan terhadap janji Allah. Berarti untuk memulihkan kembali harus bagaimana? Apa? Ayo ditonton janji ini, terutama janji kepada Allah dan Rasul. Apa itu? Tunaikan tauhid, tegakkan sunnah. Ngerti? Itu kita akan ditolong oleh Allah nanti, diselamatkan oleh Allah. Allah menjadi pelindung kita. Ayo ditegaskan pula dalam sebuah hadis yang juga diberikan oleh Imam Ibnu Majah. Apa kata Nabi? Man allaqa syai'an wukila ilaihi. Barang siapa bersandar, ya, barang siapa bersandar kepada selain Allah, maka dia akan diserahkan oleh Allah kepada sesuatu yang disangkari. Itu penyebab umat Islam itu terkalahkan. Jumlah Amerika yang tertekuk lutut, tidak ada daya kekuatan apapun. Itu karena ini gitu. Jelas ini Pak? Nah, itu terang sekali hadis itu. Adapun kalau kita diberi pemimpin yang berhati-hati, itu karena masyarakat ini sudah terbiasa berbuat curang. Karena masyarakat sudah berbuat curang, kejujuran itu lengkap di tengah masyarakat ini. Itu sebabnya Allah berikan pemimpin yang tidak baik. Tapi kita salahkan diri kita dan diperbaiki diri. Saat ini gini, jujur itu elek. Saat ini gini nyambut yang jujur itu elek. Nek wong tua-tua bien ini ku falsafai beto. Wong jujur itu bakal makmur. Nuh wong tua bien saat ini jujur hancur. Gimana? Sampai gelotang unti gimana ketika jujuran itu sekarang wajib. Sampai koreksi, mulai dodol buah, dodol gorengan, rosokan, atau apa sih? Kejujuran itu mantap. Nah, gitu. Jadi untuk mengubah tatan supaya kita diberi pemimpin yang baik, perbaiki diri kita sendiri dulu. Untuk tak pokok pemimpin dicaci, maki, dihujat, tak bisa-bisa. Ini sumbernya itu dari mana? Sumbernya dari mana? Rakyat itu rusak sudah masalahnya. Jadi nanti kompesi ketemu nanti terang berderang itu nanti. Cuma untuk kompesi ini butuh waktu. Kesuai dengan bahasa ini. Terang berderang. Terang berderang. Ya, dari situ nanti akhirnya muncul ketidakbaikan, ketidakbaikan. Termasuk di dalamnya sumbernya apa? Meninggalkan Al-Qur'an. Itu sumber ini. Sumbernya itu di situ. Ya, ya coba sambil kita mengawal kajian-kajian tafsir, kajian-kajian Al-Qur'an sih betul-betul mengkaji dengan baik. Langkah. Dalam kajian besar super buku tanggulah ngaji. Ada beberapa tempat yang saya kaji itu, masya Allah. Saya datang kaget. Ya jelas balikan itu pun sudah berpuluh-puluh tahun saat masih tak mungkin gitu. Begitu saya ngaji kewakil lah. Saya dari kakek itu apa? Saya ngaji juga harus kita belas. Jadi ya jipin. Apa jipin? Nah, itu kan betul kepada temannya sih. Coba sama bilang, tak tanya jenengan. Sama bisa mengatakan anak sama sekolah teman kata ini sudah dari apa? Eh? Aku tak pernah. Saya pernah kata, wah aku sekolah kata teman itu standar ya, temu tak temu standar ya. Apa? Oh ya, biasa saya tak terus nama. Ya, itu ya Allah. Sampai ada masjid itu satu minggu itu full aja pengajian. Maka kita lihat jatuh tuh mengakui berarti manajemen masjidnya sudah solid dulu mesti. Lah mesti. Kalau kita baru jalan-jalan mampir sama aku, ya kok jadwal itu profesor, doktor. Itu S-A-M-B-M-B-M-M-L. Barang-barang derajat ini. Begitu saya pernah diundang ini, masuk kau wakil lagi gak tau nih. Ya kok nih malah pengurus takmirnya itu ngobrol di ruang khusus katanya. Karena sih tak boleh tapi begitu saya tanya Pak kemarin materi ini sampai mana Pak? Si Ustaz tak takoni jangan aduh sampai nggak datang. Mungkin bertanya apa? Mungkin saya nggak tahu nyata gimana. Itu ngobrol sendiri katanya ada takmirnya itu. Niatan gitu Pak Kak sampai cerita. Gue masjid tuh mas, sampai gue full masjid. Padahal dia nggak tahu nelo ngaji. Engkau sih dibakar apa? Rawon busa kuspiring. kuenya kan ngaji. Itu sih ditanam di usia-usia sekarang. Mana kuantas kita memuliakan ilmu atau belum? Sudah memuliakan Al-Quran atau belum? Sudah mengagungkan Al-Quran atau belum? Itu rasanya kenapa kita diterlantarkan oleh Allah. Kita tidak nihkan oleh orang kami. Karena kita sudah meremehkan ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya dibangin, kita meremehkan ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah memberikan balasan, Allah meremehkan kita. Maka yang dimuliakan, dibaca Quran di rumah, istrinya diajak baca Quran, dinasihatkan untuk baca Quran, anak-anaknya diajak itu cinta dengan Quran. Itu nanti dimuliakan oleh Allah. Baik, Bapak Ibu. Nah, jadi surat Al-Imran ayat 76 itu menjelaskan tentang menepati janji dan takwa. Lalu ayat berikutnya Allah mengatakan fa innallaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berarti saya satu sifat yang dicintai oleh Allah adalah sifat takwa. Maka ini juga bisa diambil sebuah kesimpulan. Kalau orang ingin diberi mendapat cinta dari Allah, kalau seseorang ingin meraih cinta Allah, wajib baginya memiliki sifat takwa. Nah, sekarang mari kita bahas makna takwa, definisinya dan konsekuensinya, sehingga nanti kita bisa evaluasi apakah saya sudah termasuk orang yang bertakwa atau belum. Itu bisa diketahui dengan jelas. Dan pertama kita akan bahas takwa dari segi bahasa. Apa makna takwa? Kata at-taqwa yang terdiri dari huruf alif lam taqaf wawu ya, at-taqwa itu diambil dari dua kata dasar. Diambil dari dua kata dasar. Dua kata itu meliputi satu, diambil dari kata dasar wako. Wako tulisannya wawu kohya. Wako itu kalau dengan tulis Arab begitu, wako kohya itu ganti dari satu. Apa arti wako? Wako itu artinya menjaga. Wako artinya apa? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, al-wiqayah. Al-wiqayatu. Jadi tulisannya alif lam wawu. Al-wi kof alif gandeng o. Ya tak marbutoh gandeng jadi satu. Wiqayatu. Al wiqayah. Bon. Alif lam wawu kof alif ya tak marbutoh. Al wiqayah. Apa arti al wiqayah? Al wiqayah menikah kagungan dua makna. Memiliki dua makna. Al-wiqayah memiliki dua makna. Pertama, bermakna al-hadru. Al-hadru. Alif lam hadzal. Al-hadru. Artinya hati-hati. Ya, al-hadru artinya apa? Hati-hati. Yang kedua bermakna al-ihtiyar. al-ihtiyat, waspada. Waspada. Nah, darinya dijadikan satu. Kalau dijadikan satu, makna takwa ada berapa? Tiga. Satu, menjaga. Dua, hati-hati. Tiga, waspada. Itu makna takwa. Sehingga dilihat dari sisi makna ini, itu sudah bisa dirasakan sebenarnya siapa orang yang bertakwa itu. Punya sifat hati-hati, punya sifat waspada, gak gusak-gusuk, gak ceroboh, gak gegabah. Dari mulai ucapan menjaga diri, dijogo. Nah, menjaga lisan itu duduk lambene dikacoki. Nah, dari tiang dari mulai ngomong sengaja dijogo nak lambene. Nah, jogo lambene itu gak butuh siapa. Jogo lambene itu yang apa maksudnya? Nek kata yang ngomong itu di iki tak ngomong ini pantes ya. Itu aku ngomong begini ini layak ya. Oleh ya. Itu jenis orang hati-hati yang ngomong. Gak cukup cepos. Gue diri ngomong sama ini gue ngaji. Gue seperti yang nah iya gue ngaji. Coba perhatikan ini. Apakah kita sudah punya karakter ini? Jadi gak setiap yang didengar dibicarakan, gak setiap yang dilihat dikomentari, gak begitu sifat orang bertakwa. Al-ana, al-ana itu punya sifat tenang dalam menyikapi sesuatu, bukan sifat istijal. Kenapa istijal? Terkesan, kesan, kerusa, kerusu. Tidak bukan sifatnya orang bertakwa. Hati-hati, cermat, teliti. Itu sifat apa namanya? Orang yang bertakwa. Sehingga ketika akan melakukan sesuatu tindakan itu dipikir, aku melakukan ini benar apa orang? Dipertimbangkan matang-matang. Nah itu sifat orang bertakwa. Jadi cara mengdulinan itu, cara mengdulinan, ayo, mainan apa yang nanti menunjukkan sifat takwa? Main catur, mas. Siapa tahu main catur? Kan? Nah, orang kalau main catur itu, benda itu harus dicatur, itu gak langsung didengket, mas. Jadi ini kalian dilihat barang ini, bakno barang itu, itu harus diperhitung memakan. Teko kanan, teko kiri, teko buri, teko ngarep. Ini bahaya, kata-kata. Itu sifatnya orang takwa, sifatnya orang main catur. Tapi bukan berarti om mencatur itu bertakwa bukan. Sambil tinggal mencatur itu beli teliti. Ya katakan dekat barang itu. Ya kau tak dekat kini ini kira-kira kaki panen sih kau. Gak bahaya kan menurut saya ini. Kan gitu kan. Tak tahu sih ini bahaya nggak? Bagus nggak ini? Pertimbangan. Coba kita rasakan saja. Setiap tindakan kita apakah sudah berpikir ke arah sana? Nah, gitu. Sehingga konsekuensi dari ketakwaan ini sebagaimana telah dinyatakan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Mari kita simak. Qila li Abi Hurairah radhiyallahu anhu pernah dikatakan kepada sahabat Abu Hurairah. Ya, jadi Abu Hurairah itu pernah ditanya ani takwa tentang takwa. Apa sih dikatakan takwa itu? Qala berkata sahabat Abu Hurairah menjawab, hal akhadta tariqan dasyauq? Apakah Anda pernah melewati jalan yang ada durinya? Nih, apakah Anda pernah melewati jalan yang ada dulunya? Nah, orang yang bertanya tadi jawab, nah iya, saya pernah melewati jalan yang ada durinya. Maka dijelaskan oleh Abu Hurairah, ya, apa kata beliau? Fakaifa sanata, apa yang kau perbuat? Kalau kamu melewati jalan yang di situ banyak duri, apa yang kau perbuat? Maka orang tersebut menjawab, apa katanya? Idza ra'aitu syaum, apabila aku melihat duri, satu, anzaltu, aku akan menghindarinya. Gak mungkin ada duri, tak ikut sisa gak mungkin. Aku ada supaya enggak ketusuk. Itu yang pertama. Yang kedua, aljawastuhu anhu, atau aku melangkainya. Ya, aku menghindarinya atau apa? Melangkainya. Artinya tak mungkin tak injek itu kan, karena pasti aku terluka gitu. Atau kalau memang ternyata jalan itu penuh duri, aku bukan lagi menghindar, aku bukan lagi melangkai. Aukosor tuanku, aku mundur, tak mungkin perjalanan ini saya teruskan. Apa kata para ulama, duri-duri yang dimaksud itu adalah bentuk larangan-larangan dalam agama. Sama jelas? Duri-duri yang dimaksud itu ibarat apa? Larangan-larangan dalam agama. Jadi kesimpulannya apa? Wong iman, wong sing takwa niku nek ketemu larangan, pripun? Tidak. Makanya ketemu larangan menghindar, menjauh, melarikan diri dari larangan itu. Ojo kita mantan. Nah, masalahnya kan kita itu punya jiwa dagang, sehingga tawar menawar terjadi. Mosok menikah oleh. Halo, ada nggak seperti itu? Masuk mulai gak boleh, lanek ini gak boleh, ngunuh gak boleh, masuk esok boleh, ya mati no. Apakah para nabi dan para rasul tidak hidup gara-gara itu? Apa para sahabat yang sangat taat kepada rasul apa mati gara-gara itu? Gak bisa hidup gara-gara itu. Bukan begitu, hanya sampai kali kulitku jujur, pikiranku bersih, hatiku lembek sampai jernih. Ya, melihat syariat itu sebuah kenikmatan yang besar. Apa pak? Saya dilarang kalau saya diolehku, akeh sih dioleh biro dilarang. Gimana? Panganan sih dilarang, apa sih dilarang? Kalau sih dioleh kata bunyi, akeh yang dibolehkan. Perbuatan juga demikian. Yang dibolehkan dengan yang dilarang itu banyak yang diperbolehkan. Kenapa kita melakukan yang dilarang? Dan sesuatu yang dilarang oleh Allah itu pasti nggak pakai tiket, di dalamnya itu ada bahaya. Itu bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Jadi bukan ekstrim, bukan kejam agama ini. Akhirnya kulah bersemedia dalil Islam itu kan rahmatan lil alamin. Jadi rahmatan lil alamin sembarang dalil oleh larangan itu ada mudharat di dalam. Allah melarang itu karena ada mudharat di dalam. Itu pasti nggak pakai tidak. Ya. Semua larangan itu ada mudharat. Semua larangan itu mengandung keburukan, makanya dilarang oleh Allah Ta'ala. Makanya kalau kita lihat ini, perpaduan antara perintah dengan larangan itu sejalan di Islam ini. Allah perintahkan kita jujur, Allah larang dusta. Allah perintahkan kita amanah, larangannya khianat. Allah perintahkan kita berbuat baik, Allah larang berbuat buruk. Allah perintahkan kita menepati janji, Allah larang ingkari janji. Jadi nanti perintah dengan larangan itu sejalan terus, dan itu menunjukkan tentang rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. tidak ada satupun kebaikan, pasti diperintahkan. Tidak ada keburukan, pasti dilarang. Ada enggak yang diperintah waktu itu buruk? Hah? Ada enggak? Sampai temukan enggak perintah itu mengandung kejahatan? Ada enggak? Ada enggak larangan-larangan Allah yang kemudian membawa kebaikan? Semua yang dilarang itu buruk semuanya. Walaupun kadang-kadang akal kita tidak bisa menjangkau. Ya, ya seperti kadang-kadang ada ibu-ibu, fikirnya ibu-ibu itu kan banyak larangan. Ya, sampai ada teman kajian, jamaah ngaji itu cerita ke saya, kemarin itu ada tetangga saya sudah, ternyata lebih dulu ngaji ke jenengan dulu. Kemarin ketemu tak cari, bu, ayo ikut kajian. Siapa? Satu rokok, oh kan ya Ustaz, kecil itu ya. Sampai gede ya kecil. Loh jenengan pernah, oh sudah pernah mau bu, ngaji satu rokok sembarang kali gak boleh. Saya langsung ngomong berantem, dia fitnah, dia dusta. Wong saya tuh, istri saya tuh, buahnya yang tak boleh kan, gak tak larang. Ya, yang tak larang itu beberapa hal aja yang tertentu. Duduk-duduk dengan tetangga rasanya wong tak larang. Itu tak larang ini. Senang di hadapan lapangan tak larang. Wong ini kami kok tau wong. Ya, kelutusan yang kamar pake tak larang. Ya, nah, masak tak bolehkan, belanja tak bolehkan, cuci-cuci tak bolehkan, kunjungi orang sakit tak bolehkan, jenguk orang oknum tak bolehkan, takziah tak bolehkan, ziarah ke rumah orang tua tak bolehkan, banyak yang tak bolehkan, mana yang tak larang? Sing tak larang itu sing dilarang dari Allah. Jadi kalau kita mungkin mengatakan banyak larangan itu fitnah. Oh istri saya itu boleh masak, boleh tak? Tapi dilarangnya sih dilarang karena Allah. Tentunya itu definisi takwa. Sama jelas? Nah, itu takwa menurut bahasa. Sekarang takwa menurut syariat, apa makna takwa menurut syariat? Ya, apa makna takwa menurut syariat? Takwa di dalam pandangan syariat memiliki dua pengertian. Yang pertama, imtithal awamiri, menjalankan perintah, perintah Allah. Takwa menurut syariat yang pertama Allah, menjalankan perintah-perintah Allah, imtithal awamiri. Yang kedua, istinabu nawahi, menjauhkan diri dari perkara yang dilarang. Menjauhkan diri dari perkara yang dilarang. Itu takwa menurut syariat. Nah, sehingga kalau makna takwa dari sisi bahasa digabungkan dengan makna dari sisi syariat, maka menghasilkan sebuah kesimpulan. Jadi orang yang muttaqin, orang yang bertakwa itu adalah orang yang menjaga, orang yang hati-hati, orang yang waspada terhadap dua hal. Hati-hati dan waspada terhadap perintah Allah. Hati-hati dan waspada terhadap larangan-larangan Allah. Itu hasilnya. Sehingga nanti pada puncaknya ketakwaan itu menghasilkan sifat waraq. Apa itu al-waraq? Waraq itu ketakwaan yang sudah puncaknya. Ya, ketakwaannya sudah pada puncaknya. Disebutkan oleh Imam Ibnu Taimiyah, dinyatakan al-wara adalah tarku ma takhafu dararahu fil akhirah. Itu wara. meninggalkan, ya meninggalkan sesuatu yang membahayakan di akhirat. Meninggalkan sesuatu yang membahayakan pada akhirat. Itu wawak tingkat ketakwaan yang luar biasa. Tingkat ketakwaan yang paling tinggi, meninggalkan apa saja yang dikhawatirkan membahayakan dalam urusan akhir. Sehingga nanti pada akhirnya apa? Orang yang bertakwa pada puncaknya itu bisa meninggalkan sesuatu yang mubah. Gara-gara takut yang mubah bisa menimbulkan kemurkaan Allah. Meninggalkan hukum yang boleh karena takut kepada dosa. Bisa enggak sesuatu yang boleh menyeret kepada dosa? Dalam contohnya, yang penting ini juga bisa. Contohnya, repot. Contohnya apa mas? Hukum asal itu boleh, tapi kalau enggak hati-hati bisa terseret kepada pelanggaran dosa. Kenapa? Jadi aneh jelas arisan musibah berada cangkruan itu kan boleh, tapi bisa menimbulkan dosa. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim apa? Orang mukmin ketemu orang mukmin berkumpul itu sangat mulia. Ingat-ingat ini, engkau tidak salah paham. Nek sambil ngaji nek pakai teman mesti salah paham. Keluar cangkruan tak boleh. Aku kerumun tak pelopinya. Weh, ngaji di kuno yang ini tu, teman-teman kalah. Kamu ambil uang kamu di sini ngaji di kuno. Kamu berdoa aku tak pelopinya. Tapi ngaji di kuno masih teman tidak kaya. Kalau ngomong teman-teman itu dilarang kan. Hah? Dosa enggak ada di sini. Apa teman-teman saya ngomong Ustaz Rauf larang gitu. Enggak. Imam Ibnu Qayyim itu mengatakan orang mukmin ketemu dengan orang mukmin itu satu kemuliaan. Jadi duduk bersama orang mukmin itu satu kemuliaan. Tetapi ada bahaya-bahaya yang ada bahaya-bahaya menyintai gitu loh. Apa saja di antaranya? Bahasa basi yang berlebihan. Bahasa basi sendiri itu tidak masalah kalau sekilas itu aja. Tapi kan gak soalnya kumpul rumah itu selainnya aneh pakai pak. Karena enak kumpul bareng ini harus selainnya aneh singakeh nungguin. Wakil nyelainya ngapain? Nyelam ngomong sih kadang-kadang kak dibutuhkan. Kuda-kuda lagi, apa kan di mana? Iku mulai belajar sampai saya. Kamu sih kuda. Eh, yang kuda mana lo? Mana? Nah, kalau ni kuyen-kuyen, dia akan berpiro nomor sekawan, anu mas, istri keberapa? Pertanyaan ni. Saya berbobot ini. Dari istri yang keberapa? Dan memang itu cukup piro. Itu bahasa-bahasinya kebanyakan. Terus tambah lagi apa? Bahaya berikutnya, guyonan yang melebihi batas. Sama di grup ini kok ngoten. Ayo nanti satu grup muncul sitok gambar sing lucu. Sing liyane melok atau gambar sing lucu. Sing sitok melok, sing sitok kongkrong, sing sitok dobrok, sing sitok jubrane. Lho gimana? Kenapa kita nggak mau ketinggalan dengan guyon itu? Gitu. Nah, itu butuh diwas. Padai. Terus lagi apa? Olahraga. Itu hukumnya boleh, boleh. Bulu tangkis, sepak bola, silakan ada masalah. Tapi jangan melebihi batas. Bagaimana? Jelas ya? Nah, sepak bola itu butuh dijogo. Ketendang bulu tangkis wajar. Ojo kata yang dendam, ojo orang bales. Ini gak kelihatan pesenggol, itu kok berdiri berbahagi aja. Terus tadi rebutan. Hati bangannya kalau ya kan itu kok berdiri kan enak. Saat kakoknya kan semua berubah. Lalu gak gelap kesenggol wong kok bal-balan. Kesenggol ketendang itu fardu ain juga pola ini. Aku lah biar aku nanti waktu pembinaan kajian si awal-awalnya si tereng paten kami ngaji lah. Niku bal-balan sing sakti ya Allah. Tendangan ini lupa tenang. Lupa musuh ini ngeblak. Kita sibuk nulungin konjuknya. Astagfirullah. Hebat lu bahayu ya. Ini kutu bal-balan sakti. Ini tidak kelajuan. Jadi bal-balan itu ketendang itu musuh ini ngeblak. Lah karena bal-balan syar'i akhirnya gak ngerok balik ngerok koncon musuh di sini apa itu mau? Ngerok lebih tulungi afwan aku rambu lama apa-apa lu gak kok malah ada di piala ini ini kebetulan bal-balan syar'i ini dia gelang ya sebuah nanti setelah selesai ya sepura-sepura aneh jadi apa? Terus dijaga lisannya dijaga lisan nah itu bahaya nanti itu bisa menentukan. Nah, ya contoh ada orang hobi main bulu tangkis. Saya tanya, nyata lagi raket yang tadi pinter mas? Ya tergantung senarai mas. Nasi senar api itu ya sampai hitungan terus senarai itu. Okay. Jadi nanti gawe tepuk bulu tangkis. Lah nek senarai ke mancing desa kita itu. Iku rakyat situ pak, isok 1 juta 2 juta. Teman-teman bangga nih bulu tangkisnya itu rakyatnya saja di lokomotif. Akhirnya saya bawa lari ke area yang lain. Terus ngomong untuk bahasa pasti akhirnya saya lari dan di sini yang dimiliki lo, nengusin korban kusuk kopi di korban, mengimas dan beli banyak tuh apa? Oh, kau bisa. Jadi nak tuku raket pisau, kurban, apa? Ini lah. Ini kena masalah tak? Masalah apa? Masalah. Makanya jenengan seperti si berapa? Jadi syukur senang dulu aja. Tak usah didari. Apa jenengin? Tuku helm, tuku apa jenengin? Apa? Apa? Gua cerita tak berdua. Coba jenengan lihat, hanya tuh sepeda-sepeda badan itu gak kemana. Ngaji sampe badannya orang. Mulai ngaji awal, tukur kitabnya tuh sulikin, tukur kitabnya tuh. Gak kuku tuku. Ayo. Hobi sepeda tuh ke helm, tak perlu helm kok. Itu kan gak serius akhirnya nanti. Saya katakan gak dibandangin nanti itu. Tapi dalam urusan dunia, permainan betul-betul di buat dari kata ukuran. Sama jelasnya. Tentu kasar. Kalau sama tidak dikasar, tidak ada suara saya. Kalau itu kok sepeda pancar, bulan dari seragam. Ya Allah, kayak pakai bal-balan ini. Belum kaos Spiderman tahun bukan sepeda masih sanggup menurut masalahnya ya coba meninggir sepeda sapi pakai jubah pun. Nah kemudian berikutnya poin jadi pertama tentang definisi takwa menurut bahasa, yang kedua definisi tentang menurut syariat, yang ketiga tamah takwa puncak dari ketakwaan. Qala Abu Darda berkata sahabat Abu Darda radhiyallahu an. Qal berkata. Tamamut taqwa puncak dari ketakwaan. Puncak dari ketakwaan. Ayat taqiyal abd. Ayat taqiyal abd. Ya, apabila seorang hamba bertakwa atau menjaga diri hatta sehingga yattaqiyahu min mithqali dzarratin. Insyaallah. Ya, sehingga berkiyam menjaga diri dari perkara-perkara walaupun sebesar zarah. Jadi puncak ketakwaan apabila seorang hamba menjaga dirinya, menjaga dirinya sehingga dia menjaga dirinya walaupun dari perkara-perkara sebesar zarah. Wa qad bayyana Allah lil ibadihi fi qawli. Sungguh telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala lil ibadihi kepada hamba-hambanya. Imam Ibnu Rajab menukilkan telah diterangkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Fi suratil Zalzalah, di dalam surat Al-Zalzalah pada ayat terakhir. Kita buka surat Al-Zalzalah dua ayat yang terakhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya ia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Insyaallah. Apa tafsirnya ayat ini? Tafsir ayat ini disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab. Yang dimaksud "Famayya'mal mithqala dzarratin khairan yarah" itu artinya apa? Artinya "Fala tahqiranna syai'an minal khair an taf'ala." Itu makna ayat yang ke-7. Yang dimaksud barang siapa berbuat kebaikan sebesar biji sawi, dia akan melihat itu. Artinya apa? Fala tahqiranna syai'an minal khair. Jangan sekali-kali Anda meremehkan kebaikan. Ya, jangan sekali-kali Anda meremehkan kebaikan walaupun sebesar zarah untuk Anda kerjakan. Ya, jangan sekali-kali meremehkan sekecil apapun kebaikan untuk Anda kerjakan. Itu maknanya. Kenapa? Karena sekecil apapun itu ada balasan yang sudah disiapkan oleh Allah. Nah, dari ayat inilah seorang mungkin tidak ada yang meremehkan kebaikan-kebaikan walaupun sekedar tersenyum kepada orang lain, walaupun sekedar memberikan apa namanya satu gelas air untuk minum. Ya, dia pada meremehkan setiap kebaikan itu ada balasan yang besar. Maka jangan sekali-kali meremehkan sekecil apapun kebaikan untuk kamu kerjakan, itu maknanya. Ojo diremehno kebaikan untuk kamu kerjakan walaupun sebesar zarah. Ayat yang ke-8, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, artinya apa? Fala tahqiranna syai'an minasy-syarri. Ya, jangan sekali-kali engkau sepelekan, engkau remehkan sekecil apapun dari keburukan untuk kamu tinggalkan. Sekecil apapun tinggalkan. Seremeh apapun keburukan tinggalkan. Kenapa? Ya Rob, kamu akan dapat akibatnya. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Itu diingatkan oleh Nabi, iya, ya, iya, muhakkar. Masya Allah. Kata Nabi SAW, ya Aisyah, jauhi sikap gampang meremehkan dosa. Perhatikan, jauhi sikap yang meremehkan dosa. Ojo dibiasa. Dosa-dosa yang kita anggap kecil dan yang kita remehkan itu nanti bisa berubah menjadi al-kabair. Dosa-dosa yang diremehkan itu bisa berubah menjadi dosa-dosa besar apabila pelakunya satu, melakukan terus-menerus, dua, menganggap sepele, tiga, tidak pernah menyesal, empat, tidak pernah bertobat. Itu akan berubah dosa-dosa kecil yang kita sepelekan akan menjadi al-kabair. Jelas nih. Jadi dosa-dosa yang dianggap remeh itu bisa berubah jadi dosa yang besar. Kapan itu bisa berubah jadi dosa besar? Satu, dilakukan terus menerus. Soalnya yang biasa remeh nanti itu gak mungkin ingat. Nomor kali apa tadi? Dia tidak pernah menyesal. Oh, sepele kok. Enggak menyesal dia. Yang ketiga, ya, dia menganggap remeh perbuatan tersebut. Yang keempat, dia tidak ingin bertobat. Orang bertobat biasanya apa? Diawali dengan rasa bersalah. Nek gak rumoso salah. Nek gak rumoso salah, tak perlu tobat. Itu dosa yang paling bahaya. Nah, wah, biasanya remeh-remeh itu kan gak ada penyesalan. Gak ada penyesalan. Ya, dan ini tidak baik. Makanya ada kitab apa namanya Istahan Muharramat Alal Nas, dosa-dosa yang dianggap biasa itu ada kitabnya. Ya, ada kitabnya. Dosa-dosa yang dianggap biasa oleh manusia. Nah, karena dianggap biasa, akhirnya apa? Menjadi kebiasaan. Nah, dan orang gak rumoso dosa. Gak rumoso salah. Contoh, sholat telat. Ya sholat bisa telat. Ya, gak pernah menjumpai takbiratul ihram. Gak pernah dapat sholat awal. Nah, ini pertanyaan. Rumoso dosa gak? Rumoso kehilangan sesuatu gak? Sulitnya tadi. Ya, maka perlu pengajian-pengajian yang baik. Kemudian saya lanjutkan. Jadi puncak ketakwaan tadi apabila seseorang sudah mampu meninggalkan hal-hal yang ya dianggap sepele. Lalu apa sih yang dimaksud darah? Para ulama di dalam tafsiran darah itu macam-macam. Pertama, ada yang menafsirkan debu, ada yang menafsirkan biji sawi, tahu biji sawi? Nah, ada yang menafsirkan kepala semut hitam yang paling semut merah yang paling kecil. Kalau ada semut merah kecil itu di kepalanya si temannya darah. Terus ada pula yang menafsirkan darah itu, kalau kita lihat tinggal di rumah kuno. Rumah kuno dulu itu gede-gede saking temboknya dari bambu itu. Ya, itu kalau pagi. Kalau pagi itu cahaya matahari itu apa? Terlihat dari dalam. Gitu kan? Serolotan-serolotan ini. Itu jadi hiburan masa kecil kita. Masa-masa menderita kita. Ini bekas-bekas luka menderita masih ada di mana. Masa kecil kita ya. Iya pak. Lah kalau kita lihat serowotan itu kelihatan di situ, no? Debu yang berterbang itu kata Allah, itulah darah. Itu darah. Berarti kalau sangat kecil itu ada balasan yang disiapkan oleh Allah. Nah, itu ada balasan yang disiapkan oleh Allah. Baik, berikutnya kita lihat definisi takwa menurut Imam Ibnul Muqtas. Imam Ibnul Muqtas berkata, kulit dulu basohiroha wa kabiroha. Ini nanti bisa dilihat kontennya di tafsir Ibnu Katsir, tafsir surat Al-Baqarah ayat 2. Ketika menafsirkan dari dalam kitab la riba fihi hudan lil muttaqin. Ketika dia siapa muttaqin ini? Jadi orang-orang yang benar takwa yang sebenar-benar itu nanti adalah orang yang mampu meninggalkan sesuatu yang mubah. Sesuatu yang hukumnya boleh halal tapi takut terjerumus dosa, itu ditinggalkan. Oh, itu punya ketakwaan kata kaum. Ya, meninggalkan sesuatu yang boleh karena takut terjerumus ke dalam dosa. Ya. Ya, seperti bapak-bapak yang hobi sepak bola, hobi nonton sepak bola, itu nanti ada bahaya-bahaya yang perlu diperhatikan, Pak. Apa di antaranya? Enggak kenal waktu. Mas, enggak kenal waktu. Terus apa lagi? Tidak memperhatikan al-wala wal-baro. Noto, wala-baro. Nah, loyal. Siapa yang diberi loyalitas, siapa yang ditinggalkan. Nah, itu bahayanya di situ. Kita lanjutkan berkata Imam Ibnu Khulid dunuba sahiroha wa kabiroha. Kata beliau, tinggalkan dosa-dosa kecil maupun dosa-dosa besar. Fahuwa tuqa, itulah yang namanya takwa. Itulah yang namanya takwa. Wasna kama syifauqa ardi syau, berbuatlah, bersikaplah sebagaimana seseorang berjalan di atas bumi yang di situ banyak duri. Berbuatlah seperti orang yang berjalan di atas bumi yang di situ banyak duri. Yang darumayaron, dia berhati-hati, dia waspada apa yang dia lihat. Dia betul-betul pasang itu penglihatan dan rasanya. Kemudian terakhir beliau mengatakan, la tahkironna shaghiratan, jangan sekali-kali engkau sepelekan dosa-dosa kecil. Jangan sekali-kali engkau sepelekan dosa-dosa kecil. Fa innal jibal minal hasar, karena gunung yang besar, gunung yang menjulang tinggi itu tersusun dari kerikil-kerikil yang kecil. Artinya dosa kecil itu tidak lagi dianggap kecil dosanya apabila dilakukan terus menerus tanpa ada penyesalan, tanpa ada istighfar, dan tanpa ada tobat. Dan pada umumnya orang tidak akan nyesel dan tidak akan istighfar, tidak akan pula bertobat ketika mereka tidak merasa berdosa atas dosa-dosa kecil yang dia lakukan. Ini definisi takwa menurut para ulama. Mudah-mudahan apa yang bisa kita bahas menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya. Sudah cukup 1.5 jam kita ngaji bersama, kita belajar bareng-bareng. Insyaallah untuk bulan depan kita akan lanjutkan pembahasan tentang tafsir surah Al-Imran 102. Tafsir surah Al-Imran ayat 102. Kemudian yang kedua, kita akan membahas tentang jalan meraih ketakwaan. Jalan meraih ketakwaan agar kita bisa menjadi orang yang bertakwa itu bagaimana? Ya, dan nanti akan kita bahas pula jika memang waktunya mencukupi, apa penghargaan dari Allah yang akan diberikan kepada orang yang bertakwa, baik itu penghargaan berupa di dunia ketika di dunia maupun ketika di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada pertanyaan silakan ditulis di bawah pertanyaan. Tidak ada, baik. Kalau memang tidak ada, kita cukupkan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad subhanallahi wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.